Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq wa mubashirina wa mundhirin liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar rahimakumullah, pada hari akhir bulan Ramadan yang dimuliakan Allah ini, marilah kita bertafakur sejenak untuk mengisi kekurangan-kekurangan kita melalui siaran penyejuk iman yang kami teruskan hari demi hari, ayat demi ayat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan dan dapat memahami Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladina min qablihim ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. Artinya, kami tidak mengutus sebelum kamu melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri, maka tidaklah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para rasul. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidaklah kamu memikirkannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengalihkan pembicaraan kepada para rasul yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya kecuali perkataan mereka, adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul. Itu arti dari surat Al-Isra ayat 94. Maksudnya Allah, mereka atau para nabi sebelum Rasulullah, mereka itu diutus bukan berasal menuntut diutus rasul yang bukan berasal dari jenis manusia. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka permintaan mereka juga tidak dikabulkan karena mereka meminta selain bukan manusia, karena akan dapat sangka-sangka yang begitu tinggi sehingga dapat menjauhkan mereka untuk mengikuti ajaran yang disampaikan para nabi ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini juga terbukanya tuduhan-tuduhan yang keji kepada Nabi. Maka oleh sebab itulah Rasulullah dipirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka min qablika rijalan nuhi ilaihim." Kami, kata Allah, telah mengutus sebelum engkau ya Rasulullah orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepada mereka di antara penduduk negeri tersebut. Maka kata-kata min ahlil qura diartikan di antara. Min itu adalah artinya di antara ataupun sebahagian dari mereka, dari penduduk-penduduk negeri. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim. Sudah banyak bencana yang Allah turunkan, maka Allah suruh juga melihat, fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim. Lihatlah bagaimana Allah siksa bagi orang-orang yang sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat 109 dari surah Yusuf ini juga dengan membahasakan kata-kata fayanduru, maka di sini juga mempunyai penafsiran bahwa kata-kata fayanduru di sini adalah tentunya kita harus melihat dengan kacamata keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kita akan betul-betul memaknai azab yang disampaikan Allah itu adalah betul-betul kita dapat memaknai sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Karena banyak sekali yang Allah ingin dekatkan kita, azab yang belum pada masa Rasulullah ataupun sesudah Rasulullah, dengan firman Allah yang sekarang ini yang kita baca dan kita renungkan, supaya kita lebih mendekatkan diri betul-betul bagaimana Allah menurunkan azab tersebut. Karena ada azab yang Allah turunkan yang tidak tersisa sedikit pun. Artinya orang yang kena azab itu, Ustaz Arifin, tidak tersisa sedikit pun. Sebagaimana dalam surah Al-Fil, alam tarokai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya tara di sini artinya dari kata ra'a yara, melihat. Tidakkah engkau melihat? Maka di akhir ayat itu ka'asfim ma'kul, bagaikan ulat daun memakan daun tersebut. Maka kalau kita lihat, maka ulat itu tidak pernah menyisakan sedikit pun sampai ke bumi daun yang ia makan itu. Begitulah Allah hancurkan tentara-tentara bergajah ketika mereka itu banyak menantang dan melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka di bulan puasa yang Allah berikan umur kita sampai saat ini kita masih dapat berpuasa menikmati, mudah-mudahan nikmat itu kita rasakan atas dasar pandangan keimanan kita, karena kita akan merasakan kehidupan yang kita akan dapat, yang kita dapat sekarang ini hanyalah sifatnya sementara, tapi kehidupan yang abadi itulah sifatnya yang tidak pernah berubah, yaitulah yang harus kita kejar. Sebagaimana penutup ayat ini Allah berfirman, wala darul akhirah khairun, lebih baik kehidupan akhirat itu dari segala-galanya. Maka dibahasakan di sini untuk mengingatkan orang-orang yang selalu meninggalkan firman Allah, syariat Allah, apala ta'kilun, apakah mereka tidak memikirkan. Maka Buya Hamka juga pernah menjelaskan ini ketika membahasakan apala ta'kilun itu, apakah kamu betul-betul tidak berotak, katanya begitu. Karena tingkat kata-kata ini sudah sampai kepada orang yang tak mau lagi menghiraukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Zainal Arifin, kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ayat 109 ini banyak hal yang perlu kita kaji, tetapi ada beberapa yang terpenting diantaranya. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan panjang lebar setelah ayat 104, setelah sebelumnya dari awal surat Yusuf, bagaimana hakikat keimanan. Lihat Nabi Yusuf yang beriman akhirnya berjaya. Keimanan dia yang kukuh kepada Allah akhirnya membahagiakan dirinya, membahagiakan orang tuanya, membahagiakan saudaranya, membahagiakan masyarakatnya, dan bahkan membahagiakan negaranya. Jadi di sini disebutkan, lihatlah perjalanan sejarah membuktikan hal demikian. Afalam yasiru fil ardi, tidakkah kita pernah hidup dan tidakkah sekarang mata kita masih melihat? Fayanzuru, lihat kaifa kana akibatul lazina min qablihim, bagaimana sejarah masa lampau. Jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Jadi di sini apa yang disebutkan Bung Karno sebenarnya telah jauh disebutkan oleh Al-Qur'an, jangan pernah melupakan sejarah bahwa yang beriman itu pasti aman. Jadi bukan terfokus pada sejarah saja. Apa sejarah yang paling penting dari sejarah masa lampau? Yang beriman itu pasti aman. Yang durhaka itu pasti sengsara. Yang tidak taat itu pasti terlaknat. Itulah dia. Bagi orang yang beriman, hidup ini adalah mulia dan mati itu adalah bahagia. Wala darul akhirati khairun, mati itu baik, akhirat itu adalah baik. Kenapa? Karena kita beriman, beriman kepada Allah, beriman dan yakin akan adanya hari akhirat. Kita menyambut kematian dengan kebahagiaan. Karena apa? Karena dunia ini sementara. Orang-orang terdahulu telah wafat dan kita pun pasti wafat. Permasalahannya bukan harus mengingkari wafatkah kita atau tidak, karena wafat itu pasti, tapi siap dan telah mempersiapkan dirikah kita untuk mati tersebut. Bila persiapan itu telah matang, maka akhirat adalah kebaikan, akhirat adalah kebahagiaan. Itulah yang disebutkan dengan persiapan takwa. Wa khairuz zadit taqwa. Bila dalam berbuka puasa kita mempersiapkan hidangan makan untuk berbuka dan mempersiapkan makan untuk sahur, maka kehidupan ini pun dibutuhkan persiapan, dan persiapan yang tertinggi adalah ketakwaan dan Ramadan, gelar yang kita raih la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa sesuai. Ketika kita bertakwa, kebahagiaan kita raih di saat kita berbuka puasa, kebahagiaan kita raih di saat kita menyambut Lebaran Idul Fitri, kebahagiaan kita raih ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan kita raih ketika nyawa kita dicabut, dan kebahagiaan kita raih ketika kita melihat amal ibadah kita dilipat gandakan, kebahagiaan kita raih ketika kita masuk ke dalam surga, dan kebahagiaan puncaknya kita raih ketika kita bersama dengan Allah dan melihatnya di akhirat kelak. Inilah kebahagiaan, inilah kebaikan. Wala darul akhirati khairun lil ladzina taqau afala ta'qilun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang cerdas. Ya. Kesimpulan di akhir ayat ini adalah mengingatkan kita bahwa segala apa yang kita tempuh itu bukanlah yang akhir dari yang sudah kita tempuh, karena itu adalah wasilah ataupun adalah perantara untuk menyampaikan kita ke kampung akhirat. Itulah tempat yang abadi, karena Allah sudah berfirman tempat itu lebih bagus dari apa yang kita rasakan ini. Itulah yang dirasakan nanti bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan dapat menikmati kampung akhirat yang Allah sudah janjikan kepada kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fajrul Haq bersama saya Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.